Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Indana hadith Abdillah ibn Mas'ud biisnadain. Tayyib, barakallahu fikum. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Di dalam hadith yang telah kita baca bersama, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup yang harus kita renungkan bersama-sama. Wa min fawaidi hadzal hadits, di antara faedah hadits ini, yang pertama, hirsus sahabah ala ma'rifatis syarr khasyatal wuku' fihi. Hadis ini menjelaskan kepada kita semangatnya para sahabat untuk mengetahui kejelekan, khawatir jatuh dalam kejelekan tersebut. Mungkin faedah ini tidak asing di telinga kita para talabatul ilmi syar'i. Hadis yang paling masyhur, hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di mana beliau dengan tegas menjelaskan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama 'anil khair. Manusia atau para sahabat biasa bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Sementara aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Makhafata ayyudrikani. Karena aku khawatir kejelekan tadi menimpa diriku dalam keadaan tidak disadari. Ternyata bukan hanya sahabat Hudzaifah ibnu al-Yaman yang memiliki kewaspadaan terhadap kejelekan sehingga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengenal lebih detail, lebih dekat tentang bentuk-bentuk kejelekan dalam rangka diwaspadai. Di antara sahabat yang punya kesadaran yang sama adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa aradah. Secara khusus di dalam hadis ini bertanya kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dosa apa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa taala? Dosa termasuk bagian dari kejelekan yang harus diwaspadai oleh seorang hamba, tak boleh diremehkan. Dan yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud adalah pelanggaran dosa yang dinilai sebagai dosa terbesar. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi syar'i. Ini pula yang seyokianya diteladani oleh para penuntut ilmu. Di samping kita belajar tentang kebaikan, belajar tentang tauhid, belajar tentang sunnah, belajar tentang ketaatan, kita juga dituntut untuk mengetahui lawan dari kebaikan tersebut, yang tidak lain adalah kejelekan yang harus dihindari, harus diwaspadai, harus ditinggalkan sejauh-jauhnya. Kita harus tahu dan faham kesyirikan sebagai lawan daripada tauhid. Kita harus tahu hakikat daripada kebid'ahan sebagai lawan dari sunnah. Kita juga harus tahu kemaksiatan sebagai lawan dari ketaatan. Begitu pula kita harus tahu hakikat daripada kekufuran, yang mana kekufuran adalah lawan dari keimanan. Fungsi mengetahui kejelekan agar kita bisa waspada, tidak sampai terjatuh dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Wa min fawaid hadzal hadits, faedah yang lain, faedah yang kedua, fihi dalil anna su'al miftahul ilmi. Di dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya di antara kunci mendapatkan ilmu adalah bertanya. Ya, kunci mendapatkan ilmu adalah bertanya. Kunci untuk menghilangkan kebodohan, kejahilan dari diri kita adalah bertanya. Kepada siapa? Kepada orang yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang ditanyakan. Disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam Abu Dawud. Ya, kalau enggak salah riwayat Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala an. Hadis tentang masalah tayammum. Hadis tentang masalah tayammum. Kisah tentang Sariyah, pasukan yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjalankan sebuah misi, yang ternyata di antara pasukan tadi ada yang terluka. Ya, ada yang terluka bagian kepalanya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dalam keadaan demikian dia berhadas. Dia mengalami hadas besar, junub. Kalau mandi, khawatir memperparah kondisi kesehatannya yang ketika itu sedang terluka di bagian kepala. Yang secara medis seharusnya tidak boleh mandi. Tapi kalau tidak mandi, tidak bisa sholat. Maka tentara tadi bertanya kepada rombongannya, kepada teman-temannya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya mandi atau bagaimana? Ternyata teman-temannya tadi mengatakan mandi. Maka dia pun nekat mandi dan itu menjadi mandi yang terakhir yang dia lakukan. Meninggal dunia. Ketika dikhabarkan peristiwa tadi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi marah. Ya, marah, tidak setuju dengan tindakan tadi. Ya, ala sa'alu, kenapa enggak tanya? Ya, harusnya mereka bertanya terlebih dahulu. Jangan langsung memfatwakan sesuatu tanpa dasar ilmu yang jelas. Kemudian Nabi mengatakan, fa'innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena obat kejahilan adalah bertanya. Ya, kalau enggak paham, tanya. Enggak ngerti, tanya. Ya. Tentunya dengan memperhatikan adab-adab syar'i ketika bertanya kepada seorang alim. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa aradah, karena kekhawatiran beliau akan perkara kejelekan yang harus diwaspadai, dan itu sebagai bentuk penyempurna ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendatangi baginda Nabi alaihi salatu wassalam dengan tujuan menanyakan perkara dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa diwaspadai. Dan itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Setiap muskilah yang dihadapi oleh seorang santri, tanyakan jalan keluarnya kepada guru antum. Disitulah salah satu sebab keberhasilan seorang talib. Ya, jangan dipendam, nanti menjadikan tekanan darah tinggi. Ya, tanyakan kepada guru yang antum percayai. Hakata ikhani bidina azani allahu wa iyaku. Wa min fawaidi hadzal hadis, faedah yang lain dari hadis ini, yang ketiga. Fihi bayan tafawutiz dzunub. Di dalam hadis ini diterangkan kepada kita dosa itu bertingkat-tingkat. Fil qubhi wasyana'ah. Dari sisi kejelekannya juga kadar dosanya bertingkat-tingkat. Faminaz dzunub ma hiya kaba'ir. Di antara dosa dan pelanggaran ada yang disebut kaba'ir, dosa besar. Wa minha ma huwa shagha'ir. Di antara dosa-dosa tadi ada yang tergolong shagha'ir, dosa kecil. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan yang ditanyakan di sini oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, perihal dosa besar. Dan tidak sembarang dosa besar yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau menanyakan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam tentang akbar al-kabair, dengan bahasa ayyudzanbi a'zam. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Adz-dzunub tanqasimu ila shagha'ir wa kaba'ir." Dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa kecil, shagha'ir, ada dosa besar. Di nassil Quran, dengan dalil nas Al-Qur'an, wassunnah, juga keterangan dalam sunnah, wa ijma'is salaf, kesepakatan salafuna salih, dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Wa bil i'tibar, juga dengan istimbat ahkam, dengan kias juga bisa diketahui bahwasanya dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian, mungkin sudah pernah kita singgung, namun kita nukilkan kembali supaya lebih bisa dimengerti. Tanawwa'at ibaratul ulama fi tahdidil kaba'ir. Para ulama itu memiliki istilah-istilah tersendiri dalam mendefinisikan apa itu dosa besar. Masing-masing punya definisi sendiri, masing-masing punya kriteria sendiri. Wa min ahsani ma qila fi haddil kaba'ir, di antara penjelasan yang terbaik, di antara penjelasan terbaik dalam menjelaskan dan menerangkan apa itu dosa besar, ma dzakarahu al-imam al-Qurtubi rahimahullah. Yang dijelaskan oleh al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fil mufhim, dalam Al-Mufhim, syarah Sahih Muslim. Ya. Walaupun kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Ibnu Hajar Al-Haitami, beliau menjelaskan tidak ada satupun penjelasan para ulama tentang definisi dosa besar yang selamat dari kritikan. Selalu ada yang bisa dikritik. Dan gitu ya, selalu ada yang bisa dikritik dari penjelasan mereka. Tapi dari semua penjelasan para ulama tadi, ada yang paling mending, terbaik dalam menjelaskan definisi dosa besar. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim. Apa kata beliau? Kullu dzambin, yang namanya dosa besar adalah setiap dosa. Utliqa alaihi binassi kitabin au sunnatin au ijma'. Utliqa alaihi binassi kitabin au sunnatin au ijma', yang dinaskan dalam dalil, jadi diterangkan dalam dalil, baik dari Al-Quran atau sunnah atau ijma', annahu sebagai satu kabiratun, dosa besar secara khusus. Langsung ada nasnya. Ya, langsung ada nasnya sebagai dosa besar. Dua, au ithmun adhim, dengan bahasa ithmun adhim, bukan kabirah, tapi dengan ithmun adhim. Seperti kaqaulihi ta'ala, inna syirka la zulmun adhim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Itu ciri dosa besar. Diberi sifat dengan adhim. Au, nomor tiga, ukhbira fihi bisyiddatil iqab, diancam secara khusus dengan hukuman yang berat. Diancam secara khusus dengan hukuman yang berat. Au, yang keempat, ulliqa alaihi al-haddu, ditentukan hukuman had tertentu di dunia. Semua hukuman yang memiliki, semua dosa yang memiliki hukuman had, termasuk dosa besar. Minum khamar, menuduh wanita baik-baik, melakukan perbuatan zina tanpa mampu mendatangkan bukti yang valid secara syar'i. Mencuri, ada hukuman hadnya. Sihir dan seterusnya. Au, yang kelima, syuddidan nakiru alaihi. Ciri yang kelima, syuddida an-nakiru alaihi, sangat diingkari dalam syariat. Kaqaulihi, seperti sabda Nabi, laisa minna, bukan termasuk ajaran kami. Nah, itu termasuk ciri dosa besar, karena sangat diingkari, sampai dikatakan bukan bagian dari kami. Fahuwa, kata Al-Imamul Qurtubi, semua kriteria di atas, lima kriteria yang beliau sampaikan, kabiratun, dianggap sebagai dosa besar. Naam, hakadha ikhani fidina azani allahu wa iyaku. Wa ma ada dzalika, selain daripada hal itu, fahuwa saghiratun, maka dianggap sebagai dosa kecil. Paham ya? Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian kriteria dosa besar, lima kriteria yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Wa ma'a hadza, walaupun demikian, Huna thalath umur yajibu at-tafattun biha. Ada tiga tanbih yang ingin saya sampaikan. Harus difahami dengan baik berkaitan dengan kabair was-shagair. Masalah dosa besar dan dosa kecil. Antum harus pahami baik-baik. Ya, keterangan ini kita rangkumkan, kita ikhtisarkan, saripatikan dari beberapa kitab yang menjelaskan masalah ini. Catat baik-baik. Ya, catat baik-baik. Jangan sampai hilang catatannya. Hilang, rugi. Al-amrul awal, tanbih yang pertama. Annal israr ala saghirah qad yaj'aluha kabiratan. Catatan pertama yang harus antum pahami, annal israr ala saghirah, terus menerus melakukan dosa kecil. Dosa kecil ya. Tapi terus menerus dilakukan. Qad yaj'aluha kabiratun, bisa berubah menjadi dosa besar. Walaupun secara tinjauan syariat, asal dosa tadi dikatakan saghirah, dosa kecil. Tapi kalau seorang hamba terus menerus melakukannya, akan berubah menjadi kabirah min kabairiz dzunub, menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahami? Al-Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau punya kalamun nafis, punya penjelasan yang sangat bagus yang patut kita cermati bersama-sama. Beliau menjelaskan dalam Liqa Babil Maftuh. Ya, Liqa Babil Maftuh jilid yang kelima halaman 172. Bisa dirujuk ke sana. Liqa Babil Maftuh jilid kelima halaman 172. Nanti bisa dirujuk ke sana, tak sebutkan nas ucapan beliau. Ya, yang mau nyatet monggo, yang ketinggalan ikuti, yang bolong lengkapi. Ya, latihan. Qala rahimahullah, beliau mengatakan, idza asarra al-insan 'ala as-saghirati wa sara hadza daydanahu sarat kabiratan bil israr la bil fi'li. Ini kata beliau. Idza asarra al-insan, apabila seseorang terus-menerus dan membiasakan ala saghirah melakukan dosa kecil, wasara hadza daydanahu, yang kemudian berubah menjadi kebiasaannya, terbiasa dia lakukan, sudah enggak lagi merasa berdosa, enggak lagi merasa bersalah, dianggap wajar dan lumrah. Paham ya? Ini makna sara daydanahu. Daidanah. Oh ya. Sarat kabiratan. Maka ketika itu dianggap sebagai dosa besar. Bil israr. Karena terus menerus dilakukan. La bil fi'li. Bukan semata-mata melihat tindakan yang dia perbuat. Jadi nilai dosa besarnya itu bukan dari perbuatannya. Tapi terus menerus dia lakukan dosa kecil tadi, sehingga berubah catatannya menjadi dosa besar. Kemudian beliau menyebutkan contoh. Yang contoh ini subhanallah patut kita waspadai. Karena hampir tidak ada satupun di antara kita yang selamat kalau tidak waspada. Termasuk yang ngomong. Ya, jangan antum mandang yang di depan ini adalah orang suci tanpa dosa. Salah. Ya, justru yang menjelaskan ilmu Itu diterangkan oleh para ulama, sinfani minan nas ala syafa hufratin min hufarin niran. Ada dua kelompok manusia itu berjalan di tepi jurang neraka. Al ulama wal umara. Yang pertama para ulama yang menjelaskan ilmu, memang keutamaannya luar biasa tinggi kalau dia ikhlas. Ya, al ilmu la ya'diluhu syai', kata Imam Ahmad. Ilmu itu enggak bisa ditandingi, dibandingkan dengan apapun, dengan amal apapun, ilmu lebih afdal. Idza shahhat fihi niyyah, kalau niatannya sahih, benar. Tapi kalau salah niatannya, jatuh dalam jurang neraka yang terdalam. Wala'iyadu billah. Nomor satu siapa? Al-ulama. Para ulama. Ya. Salah niatan, jatuhnya dalam dosa besar. Ya toh? Riya. Itu masuk kategori syirik ya akhi. Dosa besar. Dan sudah lewat. Ya kan? Ayudhan bi'a'bam. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ngeri loh. Ya, tampilannya orang suci, tapi sangat rentan jatuh dalam tradisi jahiliyah. Wala'iyadu billah. Jadi ini tanbih untuk kita semua. Bukan hanya untuk antum, tapi juga untuk kita para pembicara. Yang biasa ngomong di depan antum. Kan ibidina azani Allah wa'iyakum. Beliau menyebutkan sebuah contoh. Ya, saya minta semua cermati baik-baik contoh yang beliau sampaikan. Khususnya yang sering keluar. Ya, tim kepo. Kemudian para mas'ul. Kemudian tim kesehatan. Dengan berbagai keperluan mereka. Ya, mondar-mandir sana-sini. Sampai ketika waktu taklim tidak ada. Gitu ya. Ya, itu memang tugas. Ya, ikhlaskan niat. Dan hati-hati dengan satu contoh yang beliau bawakan berikut ini. Beliau mengatakan, mukalamatul mar'ah ala wajhi at-taladzud haram wa laysa bikabirah. Ngobrol, berbicara dengan wanita yang bukan mahram ala wajhi at-taladzud, dan dia menikmati obrolan tadi, merasa nyaman dengan obrolan tadi, di luar hajah syar'i, haram, hukumnya haram. Ya kan? Datang ke penjual minuman atau makanan, penjaganya mbak-mbak atau ibu-ibu. Ngomong kan antum di situ? Ya kan? Kan tak mungkin pakai bahasa isyarat. Datang, kelinting. Bingung deh, opo ini. Bisu lah mas. Baik bingung. Ini orang bisu tapi gak mau ngaku bisu ini. Ya, sampean minta apa? Kan gitu ya. Akhirnya dia ngomong. Mbak, gak boleh ngomong sama wanita yang bukan mahram. Lah ini ngomong. Ya. Beliau mencontohkan, dan ini sering sekali kita lakukan. Berbicara dengan lawan jenis kita. Ala wajhi taladzud. Dan kita menikmati perbincangan tadi. Haram. Itu haram hukumnya. Walaupun pada kondisi hajah yang diperbolehkan. Ya. Walaupun pada kondisi hajah yang diperbolehkan. Kalau ala wajhi taladzud, antum merasa nikmat, merasa nyaman, merasa enak, menikmati perbincangan tadi, haram. Antar air misalnya, ketok pintu akhwat. Siapa? Abu Fulan. Dengan tegas gitu ya. Mau apa? Ngantar air. Taruh di mana ya? Itu dekat pintu warna hijau. Hijau mana? Hijau Tosca? Apa? Hijau Royal? Ya pokoknya yang hijau situ. Sebelah mana? Kan gitu ya. Ala wajhi taladzud. Ya kan? Atau hanya sekedar ngomong. Ketika selesai ngetok. Siapa? Abu Syurahbil. Misalkan. Ono gak sini Abu Syurahbil? Gak ada. Pas berarti ya. Abu Syurahbil namanya. Tayyib. Mau apa? Ketika mendengarkan jawaban tadi, rasanya dia terbang ke surga. Khalifidina azani Allah wa iyakum. Haram hukumnya. Walaysa bikabiratin. Walaupun bukan dosa besar. Tapi haram. Ya, haram. Antum ngobrol, pesen boba, atau cincau, atau es teh, atau lauk. Ya, jangan senyum-senyum ya, akhi. Ini perkara dosa loh ya. Ngomong antum, apalagi dalam jarak yang tidak jauh. Ya, yang hampir pandangan mata antum selalu jatuh pada matanya. Begitu pula sebaliknya. Ya benda, ya toh. Dan jangan merasa sebagai orang suci. Kita semua laki-laki, mas. Gitu ya. Pandangan laki-laki itu laksana pandangan serigala berbulu domba. Ya, ya kan? Ya benda. Nah, yang guyu-guyu itu pelakunya. Ya kan? Bidina azani Allahu wa iyyakum. Ya kan? Ngomong. Ngobrol, itu yang terkadang antum menambahkan kalam yang tidak dimasukkan, tidak termasuk dalam transaksi jual beli tadi, ala wajhi taladdud, haram hukumnya. Habis pesan dan nanya, bu, tempenya itu beli di mana, bu? Benda ada aja, ya. Gak menambah cita rasa ketika antum tahu tempenya itu beli di mana, bakulnya siapa, nomor WA-nya berapa, rumahnya di mana. Gak menambah cita rasanya. Mungkin kalau antum tahu siapa bakulnya, malah gak mau makan tempenya. Kan gitu ya. Kenapa? Serem ternyata penjualnya. Ya tak? Haram. Walaupun bukan dosa besar. Walakin idza asarra al-insanu alaihi. Ketika seorang hamba terus-menerus melakukan perbuatan tadi, apa itu? Berbicara dengan wanita lawan jenisnya. Ala wajhi taladzud. Ustaz, kita enggak ada niatan apa-apa. Enggak ada niatan apa-apa, tapi ente cengengesan, ketawa ketiwi, apalagi tebar pesona. Di dalam pondok awut-awutan ketika mau beli lauk, masya Allah kayak khatibus sunnah mau naik mimbar. Itu namanya tebar pesona, mas. Inti memang kadang-kadang inti. Ya, ketawa ketiwi itu namanya ala wajhit taladzud. Ya, itu namanya ala wajhi taladzud. Bahasa Arabnya ala wajhi taladzud. Kalau diartikan, diterjemahkan secara tekstual, dia menikmati obrolan tadi. Bentuk menikmati obrolan, cengenges-cengenges, ketawa ketiwi, tidak merasa dosa. Paham? Kata beliau, idza asara al-insanu alaihi, wasara laisa lahu hammun. Illa ayyushghila al-hatif ala haula'in nisa wa yatahaddatsu ilaihinna sara kabiratan. Kalau dia terus-menerus membiasakan, bahkan enggak enak kalau enggak ngobrol, kata beliau rahimahullah, berubahlah ketika itu menjadi dosa besar. Termasuk di sini yang beliau contohkan secara khusus memang telepon. Ya, Ustaz kan tidak boleh memang. Saya tidak punya pacar. Tayyib, inti tidak punya pacar. Walhamdulillah, bagus. Tapi terkadang inti butuh telepon ke operator Telkomsel misalnya. Ya kan? Tidak mau dengan sistem Veronica, ya dah. Nah, ini kan Veronica ya. Customer service yang komputer Veronica, ya kan? Untuk Telkomsel. Aku tidak mau. Ya, saya mau yang Veronica hakiki ya, Ustaz. La majas. Itu ya. Akhirnya ngomong ya. Panggilan Anda dikenai biaya Rp300 kan gitu ya. Kalau ingin berbicara langsung dengan kontak server kami kan gitu ya. Tayyib, bayarlah 300.000. Ya otomatis ya, akhi. 300 perak. Ketika antum ngobrol tadi, suaranya merdu tenang ya. antum rekam. Ya, direkam misalnya fidina azani Allah wa iyyakum. Setelah itu antum putar-putar kan gitu ya. Ya kan? Antum ulangi terus seolah-olah antum murojaah, lebih sering antum ulang daripada kajian Sahih Muslim. Ya, ini apa pengisi kajian Sahih Muslim? Wah, suaranya ini kayak tiupan sangkakala. Hati-hati, ya toh. Kalau antum ya talazzat bi, menikmati obrolan tadi, ada sesuatu di hati antum berubah menjadi dosa besar. Secara langsung maupun melalui telepon. Jadi pahami? Aywa, termasuk pula yang sering terlibat transaksi perbankan. Ya kan? Transaksi perbankan. Halo kaum muslimin, maksud enggak ngerti istilah ini. Kurang jauh mainnya antum berarti. Ya, masalah bank kan gitu ya. Wah, ATM saya keteleng, akhirnya telepon ya. Dihubungi, wah, ketelennya di mana? Waktu di warung bakso. Oh, bingung nih loh. Ini ketelan mesin ATM atau gimana, Mas? Oh, ketelan teman saya, Mbak. Akhirnya ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Tsumma qala rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, "Fal israru 'ala as-saghirah." Maka terus-menerus melakukan dosa kecil, yaj'aluha kabiratan, akan merubah kadar dosa tadi menjadi dosa besar. Min haitsul israr, ketika terus-menerus dilakukan dan terbiasa. Li'anna israrahu 'ala saghirah, karena terus-menerus melakukan dosa kecil, yadullu 'ala tahawunihi billah, itu menunjukkan dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ghairu mubalin bima harramallah, dan dia tidak peduli dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi inilah yang menjadikan terus-menerus melakukan dosa kecil berubah nilainya menjadi dosa besar. Ya. Fantabihu ya ulil albab. Nah, al-amru tsani, catatan yang kedua. Annal istihanata bisagair muhlikatun. Catatan kedua yang harus antum fahami, bermudah-mudahan dan meremehkan dosa kecil adalah sebab kehancuran. Ya, bermudah-mudahan dan meremehkan dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa kecil yang dia remehkan hanya karena namanya kecil. Kecil kan berarti mini, Ustaz. Mini berarti kan remeh, Ustaz. Remeh itu kan remah, Ustaz. Tidak ada nilainya. Itu ya. Dia tertipu dengan kata-kata sagair, dosa kecil, kemudian dianggap remeh. Menganggap remeh dosa kecil, muhlikatun, sebab kehancuran. Ya. Hancur ilmunya, hancur amalnya, hancur keimanannya, hancur ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menutup kemungkinan berawal dari meremehkan dosa kecil, berakhir dengan jatuh dalam dosa besar yang dia tidak mampu meninggalkannya. Ya, awalnya dosa kecil, terus dilakukan, terbiasa, meremehkan, akan terus digiring perlahan namun pasti, melakukan pelanggaran lebih berat, pelanggaran lebih berat, pelanggaran lebih berat, sampai akhirnya terjatuh dalam dosa besar, sampai pada tingkatan dosa paling besar, dan dia tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari dosa tersebut, padahal tahu itu dosa. Warada bil hadis, disebutkan dalam sebuah hadis, indal imami Ahmad bi isnadin sahih An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala nabiy alaihi salatu wassalam beliau bersabda iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub hati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang diremehkan. Ya, dari dosa-dosa yang diremehkan. Ikhwani bidina azani Allahu wa iyyakum. Qala Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, hiya saghair yastahinu biha al-'abdu. Muhaqqiratuz dzunub adalah dosa-dosa kecil yang diremehkan oleh pelakunya. Karena dianggap remeh sehingga biasa-biasa saja. Ya, ngobrol sama yang bukan mahramnya. Ketawa ketiwi dengan mereka, tampak akrab padahal bukan siapa-siapa. Dianggap remeh hal itu semua. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, berdalih berhujjah dengan sebuah alasan kebutuhan hidup, Ustaz. Kan kita harus makan dan minum. Ya, daripada nganggur, akhirnya terbawa suasana, Ustaz, dan semisalnya. Kalau satu kali mungkin bisa dikatakan terbawa suasana. Tapi kalau terus-menerus terbiasa dan antum tidak merasa bersalah, bukan namanya terbawa suasana, tapi antum yang menciptakan suasana tersebut. Jadi pahami? Aywa. Rasul berpesan, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hatilah kalian dari dosa kecil yang diremehkan. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli. Karena dosa yang kecil dan dianggap remeh tadi, ketika diremehkan oleh seorang hamba, yajtami'na 'ala ar-rajul, dia akan terus berkumpul pada dirinya. Artinya apa? Ketika antum bermudah-mudahan membuka pintu meremehkan dosa kecil, maka terus akan diuji untuk kembali melakukan dengan alasan yang sama. Yang setelah itu terbiasa. Kalau sudah terbiasa, dianggap wajar-wajar saja dan lumrah. Dan saat itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, hatta yuhliknahu. Sampai akhirnya dosa-dosa kecil tadi yang terus terakumulasi membinasakan hamba tersebut. Hakadza ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Bisa difahami? Kaum muslimin? Naam. Wal amru tsalits, perkara yang ketiga yang harus antum pahami pula, anna ijtinabal kaba'ir mukaffiratun lis-saghair. Anna ijtinabal kaba'ir mukaffiratun lis-saghair. Menjauhi dosa besar bisa menghapus dosa kecil. Idza kana khalisan liwajhillah. Kalau betul-betul karena ikhlas mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum menjauhi dosa besar, waspada dari dosa besar, menghindar dari dosa besar, maka dengan kewaspadaan tadi, Allah akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Asalkan ikhlas. Bukan karena tidak berhasil melakukan dosa besarnya, akhirnya dia tinggalkan. Juga bukan karena takut dengan pandangan manusia. Takut ketahuan ustadznya, takut ketahuan temannya, takut dilaporkan oleh kawannya. Akhirnya dia urungkan niatan melakukan dosa besar. Atau dikarenakan sudah tidak mampu melakukan dosa besar tadi. Kalau tadi mampu tapi nggak berani. Karena takut dengan ustadznya, kawannya, mas'ulnya, dan lain sebagainya. Yang ini masih ada niatan, masih ada hasrat yang kuat, namun terhalang karena ketidakmampuan dalam melakukan dosa tadi. Misal, sakit. Bukan karena wajah Allah, tapi dia libur dosa besar karena sakit. Bisa dipahami? Itu enggak masuk dalam bab ini. Begitu pula, kalau merencanakan libur dosa besar selama nyantri di pesantren. Saya enggak pacaran, saya enggak akan menghubungi fulanah maupun allanah, saya enggak akan membuka lembaran-lembaran dosa, ya, masalah minum khamr, party, dan semisalnya, libur total selama 5 tahun. Kenapa? Ikut program lughah dan din. Lughah 2 tahun, kismuddin 3 tahun. Baru setelah itu, saya akan murojaah dosa tersebut. Itu bukan lillah namanya. Bisa dipahami? Nah, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian dengan terhormat. Dimasukkan ke dalam surga secara terhormat, digolongkan dalam golongan orang-orang yang saleh secara terhormat. Bisa dipahami? Asalkan menjauhi dosa-dosa besar. Ikhlas mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 3 poin. Yajibu alaikum at-tafattun laha. Tayyib. Adapun untuk faedah-faedah yang lain, masih banyak faedah yang lain, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, biiznillahi ta'ala.